もしもし皆さんですかね。私は大日本から、おらおら見たことはあっしくれ。心のしにゃむとっかたはムラムラ。これ、ラジオエスカは一番あと登るさとね。一日ねりエンドネシア。あなた、そんもんぐね。はい、どうもありがとうございました。 Pecelele, itu namanya kredok. Apa kredok? Baju kemeja kayak kodok. Iya, apalah lu kata lah. Penting begitu gue lewat orang luaran pada nengok semua. Karena mesin tiknya lu bawa. Iya. Tapi ada anak ABG lagi pada ngumpul. Itu gue ngelewat, kan ini mobilnya kan lagi tren ya. Itu pada ngeliatin gue. Langsung bisik-bisik. Bisik-bisik gini tuh anak kayak kunyuk ya. Orang waktu Eko dong, Eko lewat di depan ABG kan, ABG. Begitu jalan lewat, di mall ya, di mall, dua langkah, orang pada nyamperin semua, negesin bahunya, di belakang ada kertas, wih anak kunyuk. tapi jangan salah, setiap gua lewat, itu pasti ada orang manggil gua, Rano. Oh iya, yang katanya di depan mall itu ya? Iya bener. Itu yang manggil orang gila. Dia nggak pakai baju kan, kaosnya hitam itu pak, badannya hitam iya. Gua dong gini-gini pernah dirangkul sama Tamara. Gua sih sorry nih coy kalau ngomong tinggi-tinggian, Tamara lu tanya tuh gua deh. Tamara blessing kid? Iya lu tanya, pernah kan dia ngerangkul gua, sampai bulu ketek sebakir gua betot. Iya, ke mall dua kali balik gua sama dia. Sama Tamara? Iya. Gua manggulin karungnya, aduh berat banget. Ya lu pembantu, Parto dong sama Desi jalan. Desi. Desi kupu-kupu. Gua mah orangnya gak sombong. Siapa yang gak pernah jalan sama lu? Elma sering. Sering namanya jalan. Kita artis ya, jauhnya sama artis ya. Daripada gak artisnya mana artis, artisnya kan Elma itu. Telepon-teleponan 3 kali sehari. Sama Elma. Sama Elma. Terus jawab dia gimana kabar Kato? Baik. Ayo. Manggil lu apa Elma? Kato. Gimana? Kato. Kato. Sama Desi baru ya, tuh. Apa? Sama ya kalau jalan sama Desi orang lihat itu cocok banget. Ya. Iya. Antara. Banyak aja kalau ngeliat Parto mulai tinggi dah. Kalau orang sini begitu kan. Iya. Nggak ada orang cerita. Desi jalan sama lu. Jalan sama gue. Namanya wartawan kan cari gosip-gosip kan. Parto jalan sama Desi. Sama Desi. Orang tua gue baca alhamdulillah. Jarang-jarang. Iya, orang tua lu baca alhamdulillah orang tua Desi. Iya amin. Gitu ya. Kelihatan bener, tapi gue tahu banget toh turunan lu kalau mau kondangan ngacanya di lampu petroma. Bibir sama tempat minyak kedian bibir. Rumah gue mah kaca semua. Rumah lu kaca semua. Emang tempat senam. Iya, ruang tamu. Pokoknya lu mau kemana? Kaca semua isinya. Nah, orang kacanya ukuran lemari. Kacanya kaca semua, makanya gue nabrak berapa kali tuh. Kalau di kamar mandi gue masuk ada spion nyangkut. Kaca semua. Tapi gue kalau mandi ya, ini maaf-maaf nih. Ini maaf-maaf. Iya. Gue kalau mandi aja kalau nggak pakai kendang nggak bisa tuh. Emang lumayan. Maya tenang begini. Iya, agak biasa sih. Ayang kong lu dukun. Itu sisa mandiin orang. Agak. Sama mama itu kata, Eko. Manggil gue bukan Eko. Eso. Anak mama kalau mandi gak boleh pakai batu. Ya, emang lu pakai batu gosok-gosok gitu. Parto sikat gigi pakai batu bata di bujuk rusak. Tidak. Itu juga bekas lu gue ambil. Ketahuan lah. Kalau gue sih sorry nih coy, gue sih ngingetin ya, orang tua gue tuh agamais coy. Yes. Lu paham dah, gue kalau disuruh mandi itu bukan berarti harus pakai sabun, enggak. Kalau mandi harus baca bismillah, ingat ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim, kecebur-cebur aja, udah kan dua gayung, sisanya jebak buat adik gue. Orang ngompainnya susah macet. Kalau gue, Toto kasih unjuk Toto, di rumah gue ada apa di kamar mandi Toto? Anak tikus. Bilangin ada apa bener. Oh ya tinggal pilih lu. Showernya kan ada yang panas, ada yang dingin. Kalau yang merah panas ya? Panas. Yang biru dingin? Dingin. Masa gue bawain sirup yang biru gak dingin-dingin? Nah, maksudnya yang sejuk-sejuk itu lah. Kasih unjuk betap gue seperti apa? Betapnya. Ukurannya seata coba. Selapangan bola. Betul ya. Betap lu apa sih kok? Gak tahu. Yang mandi kalau sambil tiduran kan di sini. Iya benar. Iya, gue kalau mandi kan di situ tempat Eko pernah tuh. Di betap. Gue penuhin airnya tuh, terus gue tiduran nyemplung mulu. Minum 3 kali kalau lelep. Untung ada bahan dalamnya. Kalau enggak kan gue lelep itu. Hah, kalah sama gue. Gue tuh nyokap gue terlalu gimana ya? Terlalu amat sayang sama gue. Teramat sayang. Gue kalau mandi hari Selasa nih, kolam renang nyokap gue gede banget. 3 petak coy. Itu kalau gue mandi di situ Selasa gue nggak dikasih mandi. Kenapa? Soalnya lelenya mau diangkat. Ini kalau gua ya masalah mandi aja apa sih, sabun aja ada 5 berbeda-beda warna. Ada ya, sabunnya ada 5 apa tangannya colek 1 lain. Kagak benar mau rasa apa, rasa moka aja. Sabun gua rasa moka, rasa pangli. Nyokap lo aja ngeramesin lah, ade lo aja pakai Omo biru. Ramas anak kecil Omo bener. Ada rasa moka, vanili, terusnya ada rasa keju, rasa coklat. Yang gua pakai waktu itu gatel-gatel rasa apa sih? Rasa gud. Itu ya. Itu rasa gudi. Iya tuh. Lu pernah pakai? Sebagai orang model itu biasanya toh itu harus dirawat dari bentuk kulitnya dan ketahuan melulur, facial, kayak parto ini dagunya belah kan? Karena kebanyakan digosok dengan alat-alat facial itu merusak dagu. Ah masa sih? Kagak percaya? Kagak. Kerutan-kerutan di leher itu harus dihilangin. Ketahuan dia. Lu pernah waktu minum madu minum dari mana ya? Itu yang mulut kan dari hidung apa? Enggak, itu bisa merusak kerut-kerutan di leher. Lalu lu harus dijaga. Lu kalau napas pakai apa? Insang apa paru-paru? Dia memang keturunan lele sih, pakai insang, bener. Pakai paru-paru? Nah, kalau gua dong jelas dong, lihat. Bibir gua pecah enggak? Pecah. Dihantem kamu aja ya? Beli apa aja? Tahun baru udah beli apa aja, Pak? Tahun baru ketupat. Emang kagak boleh? Enggak match banget tahun baru tuh. Nora Parto sih emang dari dulu berteman sama dia malu-maluin. Orang kayak gue tuh yang namanya persiapan tahun baru. Bilang kita udah rencana paling minim tuh puncak coy. Kenapa yang puncak? Hah? Dari puncak? Ya kita yang namanya puncak kita paling gak semalaman. Dapet tila ya di tila. Kalau enggak ya kita nongkrong aja cari hawa dingin kan. Nah baru sebelumnya kita persiapan bikin lontong. Jangan tupat. Gua kelapanya susah. Tahun baru identik banget dengan trompet. Gua bikin trompet yang panjangnya 30 meter. Ini bagus banget. Oh yang itu yang ada yang pelit juga. Begola. Gitu yang iklan tuh. 30 meter lebih panjang lagi. Kita tiap hari Selasa, bulannya hari Jumat. Norak banget bener. Kalau gua nih persiapan tahun baru nih, mama udah ngasih tiket, ya kan? Aku warna negeri ya? Awani Dream biasa. Awani Dream apa? Awani di ember lu? Iya bener biasa, bener libur, bener mama. Papa sih ngajaknya ke Singapura ya. Cuma lu maunya ke Grogor ya. Iya bener. Iya gini. Biar lo aja di pasar Jepun. Ini maaf dengerin ya, gue maafin ini, makanya maaf iya. Gitu ya. Belanja aja mungkin orang kan kalau bohong ketahuan nilainya jatuh terus. Enggak, tanggal 13, tanggal sebelum ini tahun baru, tanggal 13 ke Paris ya, kan? Paris. Itu beli celana aja ke Paris ya. Langsung terbang ke Honolulu beli celana pendek. Oh iya. Beli bajunya ke pasar Genjing ya. Iya, ini maaf. Ini sorry, takut ada kesenjangan sosial, jadi maaf aja. Ya. Nah, baru 5 hari kemudian ya, pergilah. Ke Ciloto. Nganter saudara. Ya, orang tua ini kaya sih ya. Bos, apa yang enggak ada? Iya, udah enggak bisa kehitung lah korengnya berapa udah. hartanya. Ini kalau mama kalau misalnya ditelepon kan dari luar negeri, kok sudah ngabisin berapa gitu? 200.000 marah mama. Marah. Harusnya 4 juta dong sehari, Nak. Kebetulan itu. Bapak lu rentenir sih ya. Kan punya orang mulu. Gimana ya? Habis gitu ya. Kalau si tahun baru itu gua sih enggak muluk-muluk, cuy. Gua biasanya paling minim gua bawa ransel. Pakai celana kolor, pakai sendal jepit cari truk lewat. Udah itu perginya ke Taman Mini lagi kan. Sorry ya Cirebon, Malang, Surabaya. Ngapain? Ransel gua taruh, gua ganti sep, gua pemepacul. Oh, nurunin pasir tahun baru. Lu kemana? Gua kalau tahun baru kemarin, itu gua ke Pulau Seribu. Sedang. Muter dari Pulau 1 sampai 1000 berapa pulau gua lewat. Enggak tahu. Gue tanggal 31 31 berangkat ke Pulau 96 95 ke Pulau, dari Pulau 1 sampai Pulau 1000 itu sampai Maret 96 baru nyampe. Dari Pulau 1, Pulau 2, Pulau 3, Pulau 4 sampai 999 Pulau 1000 Maret baru nyampe. 1000 pulau gue lewatin. Waktu itu ada yang hilang satu kalau gak salah ya. Jadi 1000 nya kurang. Kalau orang bohong memang kelihatan. Ini kurang satu Pulau Gadung ya. Resi lu. Setau gue si orangnya bijaksana, cing. Teman-teman gue nih kalau malam tanggal 31 itu udah ngumpul di rumah gue semua. Iya, orang rumahnya kena banjir. Udah ada yang bawa panci, bawa rantang, bawa kasur, bawa rak piring. Iya, buat ini camping. Pindahan rumah. Kalau gue sih orangnya enggak kayak lu pada gitu. Mama Singapura, papa Singapura. Ayo gue datang ke rumahnya. Tahu aja bapak lu koyo. Kita ini aja lah biar swasta yuk. Biar swasta yuk. Bikin apa? Cuma gue koyoan katanya. Matu siapa? Ini kata Akri koyoan. Ini orang lu. Gua bilangnya gua koyoan, kata mama gua tahun baru koyoan. Pakai koyo bangga lagi sampai depan tetangga jalan-jalan bahunya dibuka-buka gitu. Sampai tali atasannya kelihatan. Udah gua teriak-teriak, "Mak nyos, hangatnya." Tuan Husin. Aku malu-maluin lah. Tuan Husin. Sore-sore gini nyari Tuan Husin gak enak. Kita mau pinjam ini alat bandnya buat tahun baru. Jadi sekarang kita buki. Kita mau latihan. Udah gak ada, dijual. Tuan Husin. Pernah katanya jual. Lalu setahun lu. Tadinya kan dia ini apa menyediakan alat-alat kosida. Cuma dilihat tren sekarang, dia nyediain alat-alat musik. Alat musik, Tuan Husin. Gak ikutin tenggorokan temen lu. Tuan Husin. Kita kacanya ntar juga pecah. Tuan Husin. Sin. Oh, malu gitu. Sin. Lalu kakot. Tuan Husin. Tuan Husin. Husin, jangan Husin. Tuan Husin. Husin tamrin lagi. Tuan Husin. Jangan begitu manggilnya biar sopan. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum Tuan Husin. Lu gak punya beras merah. lagi ke PIN kali. Apa PIN? PIN. Pak Hani Ismail Marzuki. Halo Tan Husin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Silakan masuk. Udah lu nyanyi kok, nyanyi kok. Silakan masuk. Kri-kri, jawab kri. Ah, jawab itu ada. Jangan gua mau enggak apa. Itu kalau dia bilang itu gimana ntar? Ya. Silakan masuk. Terus lu jawab sini nih, nih, nih. Nah. Ngepas. Mau gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Husin. Oh, Nusin. Apa kabar? Resi lu abis. Ngorokan temen kan gak atel. Ano, lu di mana? Entah untung atau apa? Entah untung atau apa? Entah untung atau apa? Resi lu. Lu. Orang tua buat main lu. Fokuskan dong pembicaraan kepada dia. Pak Husin, selamat sore. Selamat sore. Saya datang lari mau pinjam alat-alat musik. Suatu, Raina, suatu, jadi kira-kira kita nyewa atau pinjem? Soalnya gini kok ya, masalahnya kita kan ini mau pinjem. Jadi harus tahu. Nyewa apa pinjem aja? Sehewa sehari. Sehari itu kalau persip. Oh jadi itu mau pinjem toh? Aku ana menyewakan satu ajang itu ala ta'ala ana kalau sewat fals. Oh ya. Gak gini Tuan Husin. Kalau sehari berapa? Kalau seminggu berapa? Sehari itu 24 jam. Itu harganya kurang lebih 100 ribu. Bagaimana kalau ya? Bagaimana? Itu ane sudah memberikan asuraan sih. Nanti ada kerusakan itu harus digantikan secepatnya, ibu. Soalnya alat ini mau kita pakai. Dulu toh, lu ngomong gitu, kalau mau cebok, cebok aja dulu toh. Ini mau kita pakai di keluar. Keluar. Enci kalau ngomong ngadon-ngadon gitu, ntar bisa-bisa dibawa enci ada kuoni. Udah tolong lah, enak ngeledek. Ada perlu apa sebetulnya, enci pinjam-pinjam alat tangan untuk keperluan apa-apa. Yang ngomong aja, Kri. Kayaknya enakan lu, Kri, kalau ngobrol sama dia, Kri. Beripet, tidak gue panjur. Lu udah ngomong deh, langsung ngomong Husin tuh. Iya benar. Lu kan vokalisnya. Enggak berdua nanti calonnya. Jadi Tuan Husin juga vokalis. Nah akhirnya juga backing vokal. Duet. Duet oh, nanti. Iya Tuan Husin ya. Anas Suhuka itu lagu baru yang keluar judulnya Selebor. Gimana Pak? Hei wa ayo wa ayo. Oh wa ayo wa Udin. Bang ada di sini. Waduh lagi megang instrumen nih Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Aduh. Baik. Ini Pak Bambang apa Pak Broto? Apa kabar lo Pak? Pak Bambang, penjelasan siapa nih bikinin senar gitu? Ini bukan penjelasan deh, ini gonjengan. Nah ini dalam rangka apa? Saya suruh pentas, suruh Pak Lura itu. Oh coba Pak petik gitarnya Pak. Hah? Coba petik gitarnya. Tidak ada bambunya deh. Kayak petik manggi saja. Ngomong agak-agak Jawa-Jawa. Si. Oh nge Pak nge. Apa nge? Nge pagi pulang sore. Ini loh Pak. Si. Ya, ini lho Pak. Kulo ketek. Lo gigi kulo. Ngomong apa deh? Gini Pak, saya ini rapena ini Pak. Nggak apa Pak. Api Pak, api. Apa? Api Pak. Mana api? Itu kebakaran api Pak. Oh kalau api, api tenang. Api tenang, api baik. Oh api Pak. Pak, api Pak. Barapa nu? Wonten men teh kene sore-sore bulan dorang. Buyu. Ngene lho Pak. Iki ah izin ya, izin ya. Ojo izin izin omong wae. Ojo jalali karo aku tanggandangi. Iku lho Pak, kulo Pak. Kulo Pak. Kulo Kulo wa kulo, kulo wa kulo. Kulo pak. Kulo iki nanti arep. Kulo iki arep milih, milih. Milih apa? Apa weh? Milih yang benar. Si. Lakonnya apa gitu macam? Ini lo pak. Ini lho pak, pulau niki Arab ini pak. Arab apa? Arab Kuwait. Arab apa Kuwait? Irak aja, Irak ya. Pak, pulau niki Irak pak. Maksudnya kalau mau bande ya? Apa? Iya. Gelem. Gelem pak, saya gelem ini suara motor, gelem. Kuloniki mau Kuloniki bade minta surat jalan. Minta jalo. Jalo pak. Ayam jago menjalo. Ini pak. Barang ngomong songong. Orang yang tak rasa-rasa niki. Dari tadi belum damul orang nanya. Gimana? Pak minta surat jalan. Gitu iya. Yang tak rasa-rasa nih. Iya pak. Kulo niki medal saking pundi wonten apa ingkang Kanjeng Rama menika Bupati Gombang. Nah, kita soalnya Mbah waktunya enggak banyak kalau mau kita ajak tahun baruan gitu. Mbah ngajak dia. Nenek-nenek gitu. Namanya orang udah tua kan tahun baru sekali umurnya lagi panjang. Saya tahu tahun baru depan. Oh, kalau orang tua begitu jangan diajak tahun baru keliling-keliling daerah tuh enggak pantas. Apa? Ajak ke kuburan ini. Ajak kuburan. Udah banyak duit ya abis gusuran. Gitu lo tuh bos. Mbah ini lo mbah anak-anak mau punya rencana buat tahun baru. Mbah mau jalan gak? Mbah sama Pak Lurah mbah ya? Pak Lurah kok diem aja pak? Iya apa kabar Pak Lurah? Masuk pak. Iya aja. Iya Pak Lurah. Mbah siap. Halo. Siap. Pak ini saya Akri krik-krik. Ngomong lu ngomong apa gua aja yang ngomong. Sama siapa? Pak Lurah. Pak Lurah. Ini kan enak nih begini nih. Pak Lurah sekarang udah main perempuan ya. Itu nenek-nenek diangkut. Mbah. Mbah, kita nih sama Pak Lurah ini mau mengadakan malam tahun baruan gitu. Mulai deh, makanya juga apa kalau makan resepnya nggak kenyang-kenyang. Mungkin menyengir begitu. Eh, iya. Apa, Eko aja lu kok yang ngomong kok? Ya, kok aja kok. Biar gini aja, gue yang ngatur lu, akhirnya ngomong Pak Lurah jelasin. Iya. Kalau mau Mbah, gue mentara beli rokok dulu. Ya. Lu mau ngeringin tenggorokan lu sendiri lu. Enak ini begini. Mbah, ini anak-anak beton baru. Gimana? Iya ini acaranya anak-anak kan tahun baru di puncak. Bagus. Gitu Mbak. Mau. Mbak kita tinggal beli obat aja. Obat apa? Listrik sama gerogol nanti anak ini. Iya sekarang Pak Lurah. Sekarang Pak Lurah. Monyus. Nih, lo ngomong Pak Lurah. Lo ngomong Pak Lurah tuh lo jelasin kita minta ya, Pak, minta izinnya untuk kita pakai aula. Pak Lurah, anak-anak minta surat jalan. Iya. Ya, emang anak-anak pada kempor. Iya Pak Lurah, kalau nggak ada surat jalan nanti kan kalau ada pemeriksaan ketertiban ntar anak-anak pada ketangkep. Iya. Jangan begitu toh, anak bareng-bareng aja wakilin. Tuh, nenek-nenek nih atuh nih. Mbah. Nenekku kapan matinya? Sayangnya bapak lagi panas, Dek. Ini Pak Lurah. Sayang, ya. Gini Pak Lurah, anak-anak ini Pak Lurah, rapat-rapat. Jangan pulang sekalian. Orang rumah udah digusur, pulang. Iya, ramuan Madura. Jadi begini Pak Lurah. Iya. Anak-anak itu kan minta apa tahun baru dirayain, karena aja gitu. Jadi kita minta izin gitu. Itu kalau dikasih. Saya mengizinkan. Apa Pak? Kamu berangkat jam. Apa Pak? Apa Pak? Jangan dipecar gitu lagi lenen-lenen anduk susah kan itu. Gak selen-telen anduknya itu. Kamu berangkat jam berapa? Kenapa Pak? Kamu. Gak kedengeran gimana? Kamu berangkat. Apa tahan apa sih Pak? Emang kuping ada timahnya ya. Kamu berangkat jam berapa? Kita sih berangkat ya. Kita nggak berangkat Pak ya. Kita latihan. Latihan. Ini Tonusin tanya aja Tonusin. Ya Tonusin. Tonusin latihannya kapan? Bagus ya Tonusin. Alatnya. Tonusin. Anda berangkat pukul 10 pagi antar pada waktu berita di era pengajian ibu-ibu, halo-halo. Racing lah. Ya udah gimana? Kita ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik baca. Sekarang sedang tren-trennya ekstasi ini. Usahakan nanti kalian kalau jangan bawa-bawa itu. Itu pertama yang lagi serius malah kayak kentongan ya. Yang kedua, karena Mister. Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa adik-adik ini kan sedang giat-giatnya namanya ya. tinggal ujung anduknya yang belum ketelan. Ya, saya menghimbau kepada adik-adik ini supaya tertib di jalan, tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib lingkungan. Itulah himbauan dari Pemda DKI. Hubungannya ke saya apa ya? Terus yang ingin saya tegaskan, kalian jaga nama baik Pak. Pak, rasanya kurang baik Pak itu Pak. Sengaja ada adem-adem.